Mitra Bisnis, fraksi PAN DPR berencana mengusulkan pembuatan undang-undang tentang cuti hamil, melahirkan, dan menyusui. Dalam undang-undang itu, para pemberi kerja termasuk pemerintah dan perusahaan swasta wajib menaikkan waktu cuti hamil dari saat ini 3 bulan menjadi setidaknya 9 bulan. Alasannya adalah memberi kesempatan untuk menyiapkan generasi berkualitas sejak masih dalam kandungan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio. Pak Agus, apa komentar Anda mengenai rencana ini? Gini ya, saya adalah termasuk aktivis ASI, pemberian ASI. Dari pembuatan, mulai dari Undang-Undang Kesehatan, pembuatan PP 13 yang soal ASI dan sebagainya. Tetapi kita rasional saja, kalau sampai 9 bulan menurut saya ya tidak fair lah. Ya, karena pemilik perusahaan tentunya berpikir masa setahun itu hanya bekerja 3 bulan. Sehingga ini terkait produktivitas. Memang untuk 3 bulan itu kurang memberikan ASI, tapi ada cara yang lain. Ya, dan saya khawatir kalau ini dilakukan akan ditolak oleh banyak pihak. Saya sebagai aktivis ASI juga tidak setuju terlalu lama lah. Ya, yang fair saja itu saya pikir dari 3 bulan itu oke, 2 bulan sudah cukup fair, 4 bulan. Gitu ya. Dan itu sudah dipraktekkan oleh salah satu industri di Indonesia yang sudah menerapkan itu. Jadi saya pikir itu lebih fair buat kedua belah pihak. Nah, setelah untuk menjaga ASI kan di peraturan pemberian ASI sudah jelas bahwa perusahaan harus menyediakan tempat ASI, merah ASI dan menyimpan. Cukup nanti dia pulang, dia bawa, dia berikan. Kalau 9 bulan menurut saya produktivitas kita mau seberapa lagi? Nggak fair lah untuk industri. Juga untuk si pekerja terlalu lama itu. Kan tidak semua orang bisa juga menikmati gitu ya, dia akan bekerja. Kalau dia mau bekerja bagaimana? Apakah diganti uang atau bagaimana? Kan juga perlu dipertimbangkan. Jika jadi diterapkan, apakah aturan ini berpotensi membuat perusahaan tidak meng-hire wanita lagi, Pak, sebagai tenaga kerjanya? Bisa jadi. Karena terlalu lama lah, setahun kan 12 bulan. Kemudian dipotong libur-libur resmi saja, itu mungkin sudah ada sebulan. Masa orang bekerja cuma 2 bulan? Ya nggak fair. Lalu bagaimana dengan alasan rencana aturan ini, yang juga terinspirasi oleh negara-negara seperti Skandinavia dan Kanada, yang memberikan cuti selama 9 bulan? Ya, boleh kan. Mereka produktivitas sudah berbeda ya, antara produktivitas pekerja katakan wanita di Indonesia dengan di Kanada atau Skandinavia berbeda. Nah, menurut saya di ASI eksklusif itu 6 bulan. Ya. ASI eksklusif saja 6 bulan itu WHO, dan 6 bulan itu tidak boleh dikasih apa-apa, gitu ya. Dan selama 2 tahun itu adalah sudah mulai boleh diberikan makanan tambahan, tetapi ASI tetap dilanjutkan. Jadi ASI harus 6 bulan dilanjutkan sampai 2 tahun. Tapi dari 6 bulan sampai 2 tahun boleh diberikan makanan pendamping. Kalau yang 0 sampai 6 bulan tidak boleh. Itu ASI eksklusif. Yang saya khawatirkan yang benar yang Anda katakan tadi bahwa kemungkinan besar pengusaha akan takut meng-hire wanita karena dan itu menjadi tidak fair buat perempuan gitu. Demikian pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Saya Wendy Lim.